Saat mengangkat tangan bagaimana keadaan jari, apakah direnggangkan? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil dalam asru sifatis salah bahwa ketika diangkat, ya, dalam riwayat ashabus sunan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi maddan, beliau membentangkan kedua tangannya terbentang, kemudian la yufarriju baina asabi'ihi wa la yadhummuha, beliau tidak terlalu merenggangkan, jadi tidak seperti ini, ya, tidak Allahu akbar, enggak, ya, tidak juga terlalu dirapatkan, tapi biasa saja antara keduanya, Allahu akbar, biasa saja, ya, enggak perlu terlalu dipaksakan gitu. Nah, itu yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ushul Sifatish Shalah.